Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Radul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali pada kajian pekanan di Aroma Senja setiap Senin sore dalam pembahasan Sahih Bukhari. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Ghusli, yaitu hadis seputar tentang masalah junub yang mencakup di dalamnya adab-adab mandi janabah, adab-adab orang yang sedang junub, adab-adab berkaitan dengan kaifiyah mandi janabah. Di pembahasan yang telah lalu, kita membahas tentang hukum bahwa apabila orang junub dengan beberapa kali junub, atau seseorang berjima dengan beberapa kali jima, maka mandinya cukup satu kali. Baik melakukan jima bagi orang yang memiliki satu istri, dalam arti mengulangi jimanya, atau orang yang memiliki istri lebih dari satu, ketika ia melakukan jima di satu malam atau di satu waktu kepada seluruh istrinya, maka cukup untuk mandi dengan satu kali mandi. Tetapi disunnahkan untuk mandi dalam setiap kali junub. Jadi boleh atau disunnahkan untuk mandi, artinya mandi janabah, dalam setiap kali jimanya. Tapi hukumnya mustahab. Jadi hukumnya hanya sunnah. Demikian juga disunnahkan bagi orang yang akan mengulangi jima untuk berwudu di antara jimanya. Jadi berwudu di antara jimanya. Dan ini telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Demikian juga sejumlah adab berjima, di mana kemarin sudah disebutkan ada 10 poin penting berkaitan dengan masalah jima, atau ya berhubungan dalam arti luas, artinya hubungan seks di dalam Islam. Berjima itu ada kaidah-kaidah penting yang harus dipahami oleh kita gitu. Ya, seperti kita telah bahas, berjima adalah kepada seorang wanita yang sah dengan akad nikah. Ya. Yang lawannya adalah berzina. Ya. Tidak boleh berjima ketika kita puasa. Tidak boleh menjima istri yang sedang haid tidak boleh menjima istri yang sedang nifas. Ya. Kemudian juga dibahas dalam pembahasan apabila seseorang menikah kepada seorang wanita yang telah hamil, tapi hamil di sini dalam pembahasan fikih yaitu hamil hasil zina. Para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidak menikah wanita yang sedang hamil. Itu ada perbedaan para ulama. Tetapi dalam bahasan yang kita bahas kemarin adalah apabila menganggap boleh menikah dengan wanita yang sedang hamil, baik dinikah orang yang menzinahinya atau dinikah oleh pihak yang lain, maka tidak boleh dijima sehingga melahirkan. Jadi di sini kita bahas tentang adab-adab berjima dalam pembahasan yang telah lalu. Adapun adab-adab jima yang lainnya yang disunahkan dan merupakan adab-adab yang ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya walaupun ini mungkin masalah jima, tapi kan hukum harus tahu gitu ya. Yaitu disunahkan untuk berzikir ketika orang akan berjima. Dan zikirnya telah kita bahas dalam bab wudu, yaitu bismillah, Allahumma jadidna syaitana wajadilmi syaitana fima razaqtana. Ini hukumnya mustahab, mustahab. Kemudian yang kedua disyariatkan bagi suami adalah arifq wallin, dalam arti ketika akan berjima itu dengan kelembutan. Oleh sebab itu termasuk penyelewengan seks apabila seseorang mengawali jima dengan melakukan KDRT, artinya bentuk kekerasan kepada istrinya. Dan ini mungkin terjadi di dunia hari ini, penyimpangan-penyimpangan seperti ini, di mana banyak orang yang dikatakan tidak puas kecuali setelah melakukan pemukulan kepada istrinya. Dan disunahkan di dalam berjima diawali dengan muda'abah, mula'abah dan kublah. Artinya berjima itu diawali dengan sentuhan dalam arti senda gurau, bercumbu, bercanda, dan dianjurkan juga kublah, yaitu mencium. Mencium. Dan ditafsirkan dengan apa saja yang antum mau gitu ya, definisi mencium. Ya. Dan ini bagian adab-adab sebagaimana dalam kisah-kisah yang ada di dalam hadis-hadis, walaupun saya tidak akan membacakan semua hadis-hadisnya karena kita akan berpindah kepada bab baru ya. Kemudian dibolehkan juga untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya. Jadi artinya suami boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Suami boleh melihat faraj istrinya dan istri boleh melihat faraj suaminya. Kemudian dibolehkan untuk mendatangi dari arah yang mana saja, tetapi dilarang mendatangi dari dubur. Tapi kalau dari arah dubur dibolehkan, artinya tidak termasuk penyimpangan seks. dalam Islam karena ayatnya jelas Fa'tu hartakum annasyi'tum. Artinya datangilah kebunmu itu dari mana saja kamu menginginkannya. Dan para ulama menjelaskan boleh. Jadi ini dari sisi akhlak ataupun adab. Adab. Dan di antara adab dalam berjima yang sesungguhnya ini mestinya di awal, tapi kita tidak menyusunnya gitu, yaitu dalam bentuk rogbah, kemudian roja dan tafaul, yaitu setiap kita berjima ada cita-cita untuk punya anak gitu. Jadi ada cita-cita untuk punya anak. Hal itu sebagaimana tujuan dari pernikahan dan kisah dari Sulaiman alaihi salam, di mana dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam itu berjima dalam satu malam untuk 100 istrinya. Karena syariat Nabi Musa, maaf, syariat Nabi Sulaiman berbeda dengan syariat kita. Kita dibolehkan 4, tapi Nabi Sulaiman punya istri 100. Dan ketika beliau berjima mengelilingi seluruh istrinya 100, beliau bercita-cita untuk setiap tetesan air maniknya bercita-cita untuk mengeluarkan satu mujahid. Jadi bercita-cita dalam setiap tetesan air maniknya adalah keluar anak yang soleh sebagai mujahid. Jadi ketika orang melakukan jima ada rogbah, ada sebuah roja, ada sebuah harapan, sebuah harapan. Ya. Sebagaimana anjuran dan adab, apa adab dalam berjima juga harus punya tujuan dari berjima itu adalah hifdzul farj min wuku alal fahisyah wa hiya zina. Demikian juga ketika orang berjima, salah satunya adalah punya niat untuk mengendalikan syahwatnya itu dari perbuatan zina. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW mengatakan, jika engkau berjalan dan melihat wanita yang membuat kamu takjub, dan dengan itu kita terbangkitkan hasrat syahwat, maka tunaikanlah hajatmu kepada istrimu. Jadi artinya kalau kita satu ketika melihat wanita, kemudian kita tertarik, yang dinamakan nadratul ula, pandangan pertama, pandangan spontan kita melihat wanita, kemudian kita takjub, kemudian muncul syahwat dalam diri kita, maka Nabi SAW mengatakan, tunaikanlah hajatmu kepada istrimu. Jadi ini bagian dari adab juga ketika orang berjima. Jadi ketika orang berjima. Kemudian di antara adabnya yang tadi, yaitu kalau akan mengulangi jima, disunnahkan untuk mandi di antara jima-jima itu, paling tidak orang adalah berwudu di antara jimanya. Disebutkan di dalam hadis, ansyat, itu akan memberikan lagi energi katanya. Jadi kata Nabi SAW, hal yang demikian itu akan memberikan energi bagi kamu. Artinya berjimanya kuat lagi gitu. Kemudian tidak ada dalil yang sharih atau jelas yang menunjukkan ada keutamaan berjima di malam Jumat atau berjima di hari Jumat. Apalagi menunjukkan ada pahala tertentu gitu ya. Adapun para ulama menganggap hasan, jadi menganggap baik. Kalau menganggap baik belum tentu sunnah gitu. Tapi dianggap baik berjima di hari Jumat. Dasar dalilnya adalah hadis yang berbunyi man iktasala yaumal jum'ati guslal janabah. Jadi barang siapa yang di hari Jumat mandi dengan mandi janabah, maka diambil makna dari hadis ini, ima maknanya mandi Jumat itu urutannya, kaifiyahnya, tata caranya seperti mandi janabah. Dan ini kita akan bahas nanti ada hadis ya. Yang kedua, makna dari hadis ini itu menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat suka berjima di pagi hari. Sehingga mereka menggabungkan mandi Jumat dengan mandi janabah. Dalam arti boleh kita satu mandi dengan dua niat. Jadi dalam satu hari kita boleh mandi satu kali mandi dengan dua niat. Niat mandi junub dan niat mandi Jumat. Dan dengan itu akan mendapatkan pahala mandi Jumat dan hilang juga yaitu hadas besar yaitu junub. Kemudian yang terakhir, di antara adab berjima yaitu mengharap pahala dari jima itu. Jadi beribadah gitu. Hal itu karena Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan dan pada daging yang kamu miliki ada shadaqah. Dalam arti kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjima itu ibadah. Karena menunaikan hak istri, memenuhi hak istri dan memenuhi kewajiban kita menjaga syahwat, mengendalikan kepada tempatnya yang hak. Maka dengan itu adalah ibadah. Barangkali itu yang kita sempurnakan dari bab yang sebelumnya. Kita akan membahas bab yang ke-17. Hadis nomor 285. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun idza dzakara fil masjidi annahu junubun yakhruju kama hu wala yatayammamu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Utsman ibn Umar qala akhbarana Yunus an Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala uqimatis salatu wa udilatis sufufu qiyaman wa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun faqala lana makkanakum thumma raja'a fagtasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqturu fakabbara fasallaina ma'ahu taba'ahu Abdul Ala an Ma'mar an Zuhri rawahu Al-Auza'i an Zuhri. Bab yang ke-17, hadis nomor 275. Bab orang yang masuk masjid dan lupa dia junub. Jadi orang masuk masjid dan lupa kalau dia junub. Lalu ingat setelah masuk masjid. Jadi setelah berada di masjid, kemudian ingat bahwasanya dia telah junub. Keluar, lalu keluar dari masjid. Dan tidak bertayamum. Jadi keluar dari masjid dan tidak bertayamum. Nah, hadis ini berbicara tentang hukum orang yang junub masuk masjid. Jadi hukum orang yang junub masuk masjid. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan jalan dari Abdullah ibn Muhammad. Abu Hurairah berkata, "Uqimatis shalah." Telah dikumandangkan iqamat. Itu yang dimaksud qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah terus ya. Wa udilatis shufufu. Dan telah dirapihkan saf. Artinya telah lurus saf. Qiyaman. Artinya para sahabat sudah siap berdiri dan rapi safnya. Wa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah keluar. Falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun. Tatkala Nabi sallam telah berdiri di tempat imam, artinya berdiri di tempat imam beliau. Maka beliau ingat bahwa beliau junub. Jadi manusiawi beliau lupa bahwa beliau adalah junub. Faqala lana, lalu beliau berkata kepada kami, makanakum, kalian tunggu ya, itu bahasa kita. Disuruh menunggu para sahabat. Jangan berpindah dari tempat berdirinya. Disuruh tunggu. Thumma raja'a faqtasala, lalu beliau kembali ke rumahnya. Karena rumahnya menyatu dengan masjid tentunya. Ya, rumah beliau menyatu dengan Masjid Nabawi. Maka beliau pun kembali ke rumahnya dan mandi. Artinya mandi junub. Tsumma kharaja ilaina wa ra'su yaqturu. Kemudian beliau ya, keluar kembali menemui kami dengan kepala yang basah mencucurkan air. Artinya berjatuhan airnya dari rambut kepalanya. Para sahabat melihat itu masih basah gitu. Menunjukkan mungkin beliau tidak pakai handuk di saat itu. Tidak pakai handuk di saat itu. Ya. Faka baro fasolaina ma'ahu. Maka beliau bertakbir. Jadi beliau bertakbir dan mengimami kami. Jadi beliau bertakbir dan mengimami kami. Ini kisah di dalam hadis ini. Jadi kisah di dalam hadis ini. Nah, Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini di dalam bab janabah. Ini berbicara tentang hukum orang yang junub diam masuk masjid. Jadi apa hukumnya orang yang junub masuk masjid atau diam di masjid. Jadi al-mukthu fil masjidi, berdiam di masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang junub diam di masjid. Masuk masjid. Apa hukumnya orang yang junub diam di masjid atau masuk masjid? Fakhtalafa al-ulama'u ila salasati aqwal. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat sampai kepada tiga pendapat. Artinya ada tiga pendapat tentang hukum orang yang junub masuk masjid. Pendapat yang pertama, tidak boleh orang yang junub diam di masjid secara mutlak. Artinya tidak boleh orang yang junub diam di masjid secara mutlak. Nah, nanti dalilnya saya jelaskan. Yang kedua, atau pendapat yang kedua, boleh berdiam di masjid dengan syarat berwudu, walaupun belum mandi. Darinya berwudu, berwudu saja, dan dia tidak mandi. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, jadi pendapat kebanyakan para ulama, yaitu dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Kalau pendapat yang kedua adalah dari kalangan ulama Hanabilah. Pendapat yang ketiga, boleh orang yang junub diam di masjid. Artinya tidak mengapa orang yang junub berdiam di masjid. Ya. Yang menjadi dalil dan menjadi perbedaan apa hukum orang yang sedang junub diam di masjid adalah kembali kepada surah An-Nisa ayat 43 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Jadi ini dalil pokoknya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Yang dimaksud mawadi'as sholati. Yang dimaksud adalah tempat-tempat sholat. Jadi diartikan bahwa orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Yang dimaksud mawadi'as sholat. Jangan mendekati tempat-tempat sholat. Demikian juga orang yang junub. Kecuali hanya lewat saja gitu. Itu dalam penafsiran pertama. Nah ini seperti makna ayat la taqrabu zina. Jangan kalian mendekati pintu-pintu zina. Ya. Jadi diartikan di situ la taqrabu sholata bimakna mawadi as-sholat, yaitu tempat-tempat sholat. Nah itu dalil dari Quran ya, dalam penafsiran yang pertama. Yang kedua adalah berdalil dengan hadis. Jadi berdalil dengan hadis yang berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Daud, inni la uhillu al masjida li haidin wala junubin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak menghalalkan atau aku tidak membolehkan masjid untuk orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Jadi ini dalil yang kedua, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang yang junub tidak boleh diam di masjid. Pertama, surah An-Nisa ayat 43, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu bahwa Nabi SAW mengatakan inni la uhillu al masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Berarti kalau tidak boleh, seolah-olah dikatakan kebalikannya adalah apa? Haram. Ya, berarti tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang ketiga, karena tentunya pendapat yang kedua pertengahan, mengatakan kalau wudu boleh. Pendapat yang ketiga, ia mengatakan bahwa orang yang junub itu boleh diam di masjid. Artinya tidak mengapa orang yang junub diam di masjid. Mereka berdalil dengan dalil-dalil lain. Ya. Yang pertama, mereka mengatakan al-aslu bara'atul asliyah. Asal itu bebas perkara. Karena dalil dari Quran itu dipahaminya tidak seperti pendapat tadi dalam menafsirkan ayatnya. Adapun hadis, menurut pendapat yang ketiga hadisnya dianggap dhaif. Artinya hadisnya dianggap lemah. Dan memang hadisnya lemah, karena dalam riwayatnya itu ada seorang rawi, yaitu Jasrah bintu Dajajah. Jadi ada seorang rawi namanya Jasrah bintu Dajajah. Rawi wanita namanya Jasrah bintu Dajajah. Dan dia adalah majhulah. Jadi seorang yang majhul, dhaif, lam yuwathiqha ahad. Jadi tidak ada yang menganggap tawsik kepada dia. Tidak ada yang mengsikohkan rawinya gitu. Ya. Dan juga ada beberapa illah lain yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga dikatakan bahwa hadis itu adalah dhaif. Jadi kalau riwayat rawinya adalah dhaif dan hadis itu dianggap dhaif, maka ada kaidah yang mengatakan idza batalatul dalil batalatul istidlal. Apabila dalilnya itu dhaif, maka otomatis pendalilannya juga tidak bisa diterima gitu. Artinya hukumnya karena nasnya dhaif. Adapun ayat, bagaimana mereka memahami ayat? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Mereka mengatakan ila 'abiri sabilin ay ilal musafir. Jadi pendapat ini adalah tafsir Abdullah bin Abbas dan tafsir Abdullah bin Umar, yang tentunya tafsir keduanya lebih kuat dari tafsir-tafsir yang lain. Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini, pertama, orang yang sedang mabuk, ini kan tahapan haramnya khamr gitu. Di mana pengharaman khamr itu ada tahapan. Salah satu tahapan pengharaman khamr itu tidak boleh minum khamr ketika akan sholat. Karena akan menjadikan orang itu tidak tahu apa yang dibacakannya, tidak khusyuk gitu. Kemudian dalam ayat ini, orang-orang yang sedang junub itu tidak boleh sholat. Kecuali orang yang sedang safar dan tidak mendapatkan air, maka boleh dia tayamum dan sholat. Maka dikatakan ila abiri sabilin ayil musafirin, yang dimaksud para musafir. Dalam arti orang yang sedang safar lalu tidak mendapatkan air, maka boleh dia bertayamum dan sholat walaupun belum mandi janabah. Karena tayamum itu mengganti dari apa, akan menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Jadi tayamum itu bisa menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Sehingga ayat ini tidak berkaitan dengan larangan berdiam di masjid, gitu kan. Karena makna ayat ini menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, bahwa yang dimaksud illa abiri sabilin ay ma'nal al-musafir, yaitu para musafir. Jadi para musafir yang tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum dan sholat. Walaupun tidak mandi janabah. Ya. Itu dari sisi pendapat yang ketiga. Jadi kuat. Dari sisi pendalian lain, bahwa yang mengatakan boleh orang yang junub diam di masjid, itu hadis Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu dalam bab yang telah lewat, dalam bab ilmu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dicari sama Nabi SAW. Jadi biasanya Abu Hurairah itu selalu ada dalam majelis itu. Tiba-tiba Nabi SAW mencarinya, kok tidak ada katanya hari ini. Kemana Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, in kuntu junuban. Aku katanya junub. Wa karihtu an ujalisaka. Dan aku itu enggan untuk bermajelis denganmu, sedangkan aku dalam keadaan junub. Jadi Nabi SAW, ya seperti hari ini mungkin saya duduk ini, menyampaikan hadis. Dan Abu Hurairah tidak hadir di saat itu. Maka Nabi SAW mencarinya, mana Abu Hurairah? Lalu ketika ketemu dengan Abu Hurairah, kemana kamu tadi? Ini kuntu junuban. Sesungguhnya, ya, kata Abu Hurairah, aku itu junub. Dan aku enggan untuk bermajlis denganmu dalam kondisi aku junub. Maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, Allahu Akbar. Innal muslima la yajnub. Innal muslima tahirun. Maka Nabi SAW mengatakan, badan orang muslim tidak junub, kata badannya. Dalam arti orang muslim itu suci gitu. Orang muslim adalah suci. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama pendapat yang ketiga, bahwa itu menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak dilarang sama Nabi SAW untuk bermajlis dengannya. Dan kemungkinan besar bahwa majlis Nabi SAW itu berada di mana? Di masjid di saat itu. Dan Nabi SAW itu mencari Abu Hurairah. Di mana katanya Abu Hurairah? Bahkan ketika ketemu ditanya, kenapa? Apa alasan engkau tidak ada di majelisku? Maka ia mengatakan, aku junub. Maka Nabi SAW mengatakan, muslim itu bersih. Muslim itu suci. Ya, jadi muslim itu suci. Kemudian mereka juga berdalil bahwa Ashabus Suffah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jubair, dan sejumlah para sahabat yang mereka hidup tidur di masjid yang dinamakan Ashabus Suffah. Lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil bahwa Nabi SAW mengasih tahu kepada mereka kalau lagi junub kalian jangan ada di dalam masjid gitu. Jadi Nabi SAW tidak memberikan peringatan kepada para sahabat yang Ashabus Suffah untuk apa? Untuk keluar dari masjid kalau kalian sedang junub. Ya. Maka menunjukkan bahwa orang yang sedang junub itu tidak terlarang diam di masjid. Ini untuk pendapat ketiga. Dan mereka juga berdalil dengan dalil hadis Sumamah ibnu Usal. Walaupun tentunya pendapat ini ataupun pendalilan ini dibantah, ya, dengan dalil-dalil lain oleh para ulama. Yaitu bahwa Sumama ibnu Usal radhiyallahu taala anhu itu menjadi tawanan perang. Jadi ada riwayat namanya seorang sahabat Sumama ibnu Usal itu diikat di dalam masjid. Jadi tawanan perang tidak dibunuh, tapi diikat di masjid. Diikat di masjid. Di tiang masjid. Kemudian beliau masuk Islam, dan ketika beliau masuk Islam, diperintahkan untuk mandi janabah, mandi. Sebelum mengucapkan kalimat syahadatain, beliau mandi dulu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, di antara perkara yang mewajibkan orang mandi adalah masuk Islam. Nah, bagaimana berdalil dengan kisah hadis Sumamah ibnu Usal? Nah, berdalilnya karena kemungkinan Sumamah ibnu Usal imam mimpi, mimpi junub gitu ya. Maka Nabi SAW tidak mengingatkan kepadanya atau kepada para sahabat dengan mengatakan kalau Sumamah ibnu Usal itu junub atau mimpi janabah, maka suruh dia keluar dari masjid. Tidak ada gitu. Ya. Maka dari dalil-dalil ini semua, ya, dijadikan dalil oleh pendapat yang ketiga, yaitu diantaranya pendapat Imam Ibnu Hazm, Imam Syaukani dan yang lainnya, bahwa orang yang junub tidak mengapa diam di masjid itu. Ya, tidak mengapa orang yang junub diam di masjid. Nah. Lalu mana pendapat yang paling kuat di antara tiga pendapat ini? Gitu. Tidak diragukan lagi bahwa kalau kita mandi terlebih dahulu lebih afdal untuk tidak datang ke masjid. Ya. Afdal. Tetapi pendapat yang ketiga ini lebih kuat. Gitu. Dari sisi pendalilan-pendalilannya. Karena Nabi SAW itu berkata kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah mengatakan, saya lagi junub, katanya, maka saya enggan untuk bermajlis denganmu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, ya Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, katanya. Jadi artinya mengingkari. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, katanya. Jadi orang mukmin itu tidak najis. Ya. Dan redaksi hadis ini itu besar kemungkinan karena tidak ada majelis Nabi SAW di saat itu, mungkin yang sangat sulit itu dikatakan majelis, kalau itu majelis yang kontinu di luar masjid. Maka kemungkinan besar bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah di masjid. Nah, itu masalah yang pertama dari hadis ini. Nah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tentunya manusia biasa, akan tetapi tentunya Allah mewahyukan kepadanya wahyu. Dan Allah Ta'ala memberikan banyak kepadanya kelebihan-kelebihan. Ya. Itu sesuatu yang harus kita imani di antara keduanya. Dan menimpa kepada Nabi SAW lupa, tapi lupa yang tidak mencacati syariat. Gitu. Lupa yang sifatnya adami. Gitu. Lupa yang sifatnya manusiawi. Tetapi tidak lupa dari sisi yang mencacati syariat. Gitu. Seperti lupa ayat Quran, lupa syariat, enggak. Karena Allah menjaganya, maksum dari sisi itu. Tetapi Nabi SAW lupa jumlah rokaat. Sebagaimana kita akan datang nanti adanya hukum sujud sahwi. Nabi SAW juga tidak tahu bahwa di sandalnya ada najis. Yang menunjukkan Nabi SAW tidak tahu perkara yang gaib. Jadi ketika beliau sholat memakai sandal, beliau tidak tahu di sandalnya ada najis. Maka Nabi SAW melepas sandalnya. Lalu para sahabat spontannya di saat itu melepas sandalnya semua. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian melakukan itu? Maka para sahabat mengatakan, ya semata-mata kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melepas sandal kami. Jadi ini suratu mutaba'ah. Jadi mereka itu begitu cepat dalam mutaba'ah kepada sunnah Nabi SAW. Jadi begitu cepat. Artinya mereka mengikuti sunnah. Nah, apa yang terjadi kepada Nabi SAW lupa, banyak setelah itu datang hukum. Seperti tentang sholat berkaitan dengan sujud sahwi. Nah sekarang Nabi SAW itu lupa kalau beliau itu junub. Maka beliau masuk ke masjid dan berdiri di tempat imam. Di tempat biasa beliau berdiri. Udah berdiri, ingat bahwa beliau sedang junub. Jadi lupa yang seperti ini menimpa kepada Nabi SAW. Dan tidak mencacati apa? Syariat yang dibawanya. Dengan sebab lupa ini. Kemudian Nabi SAW di sini menghabarkan bahwa beliau junub. Jadi tidak termasuk aib. Orang mengatakan saya junub. Saya junub. Ya. Karena Nabi SAW mengucapkan itu. Dan beliau adalah orang yang paling malu. Dan orang yang paling menjaga muru'ah. Artinya muru'ah itu berkaitan dengan harga diri. Ya. Kehormatan. Beliau mengatakan, menceritakan bahwa beliau itu sedang junub. Menghabarkan. Dan para ulama juga mengambil kesimpulan dari kisah ini. Bahwa orang tidak boleh membuat orang lain berdosa. Gimana tuh? Jadi seyogyanya orang mukmin itu jangan melakukan sesuatu yang orang akan bertanya-tanya. Sehingga ada su'udon. Sehingga Nabi SAW menjelaskan kenapa pulang. Mungkin sahabat bertanya apa sebabnya pulang gitu. Mungkin saja jangan-jangan marah sama kita umpamanya gitu kan. Tidak senang dengan kami gitu. Atau akan meninggalkan kami. Maka Nabi SAW mengasih tahu kepada para sahabat. Sebagaimana Nabi SAW di waktu malam berduaan dengan istrinya. Saudah waktu itu. Lalu ada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka takut ada orang yang melihat Nabi SAW dengan perempuan. Jangan-jangan khulwat dengan wanita lain. Umpamanya. Maka Nabi SAW menyebutkan, ini saudah katanya. Aku dengan saudah. Hal ini menunjukkan kata para ulama bahwa ketika dibutuhkan menolak prasangka buruk, maka orang perlu menjelaskan. Seperti di sini Nabi SAW langsung. Jadi terkadang orang berbuat dosa karena tindakan kita. Orang mungkin ada su'udon, kemudian berkata-kata dengan tuhmah, menuduh dan sebagainya. Berawal dengan perbuatan kita, maka dianjurkan bagi kita untuk menjelaskannya. Karena tidak boleh kita berbuat yang membuat orang lain berdosa. Nah ini salah satu pelajaran dalam hadis ini. Pelajaran di dalam hadis ini. Kemudian yang selanjutnya pelajaran dalam hadis ini. Di antara pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini. Bahwa tidak mengapa antara iqomah dengan berdirinya sholat ada jeda. Dan tidak perlu iqomah lagi. Jadi kalau dalam satu sholat berjamaah, udah ditegakkan iqomah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, kemudian tidak langsung takbir. sehingga ada jeda dengan takbiratul ihram. Itu tidak mengapa. Dan tidak perlu iqamah lagi. Hal ini dimungkinkan ada beberapa hal. Seperti umpamanya, ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba ada kejadian, orang pingsan umpamanya ya, bisa aja kan, imam muadzin udah gitu, tapi ada orang pingsan, lama. Atau bahkan mungkin imamnya lupa, belum berwudu, kalau ini kan lupa junub ya, imamnya lupa, belum berwudu, wudu dulu imamnya, balik lagi. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, penting sekali untuk disampaikan, kalimat qasirah, kalimat yang singkat disampaikan oleh imam, itu tidak mengapa. Jadi tidak perlu iqamah kembali. Jadi tidak perlu iqamah kembali. Tidak perlu qomat lagi gitu ya. Bagi muadzin itu. Nah. Ini pelajaran. Yang selanjutnya juga pelajaran di dalam hadis ini menjelaskan siapa yang bertugas membereskan saf. Ya. Tugas pokok adalah tugas imam. Tetapi tidak mengapa ada orang yang membereskan saf sebagai wakil dari imam. Karena di sini para sahabat mengatakan uqimatish shalat wa udilatish shufuf. Jadi Nabi SAW belum keluar dari rumahnya, saf udah rapi. Jadi telah dikumandangkan iqamat dan saf telah rapi. Safnya telah rapi. Menunjukkan tidak mengapa apabila ada yang membereskan saf. Terutama apabila jamaah kaum musliminnya adalah banyak. Tidak mengapa dalam setiap saf ada yang membereskan saf gitu. Karena di sini para sahabat telah merapihkan safnya. Dia telah merapihkan safnya. Merapihkan saf menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah. Imam Ibnu Hazm dan para ulama ahlul hadis banyak mengatakan hukumnya wajib. Jadi tentang merapihkan saf. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan boleh makmum pada berdiri sebelum melihat imam. Jadi sebelum melihat imam. Jadi kapan makmum berdiri gitu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat telah berdiri dan telah berada di saf sebelum Nabi SAW keluar. Nah, tetapi kalau kita ditanya mana yang paling afdol, kita itu berdiri untuk sholat. Artinya ketika kita itu makmum, kapan kita berdiri? Kapan kita berdiri? Sebagian para ulama mengatakan dari mulai muadzin mengatakan qomat. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita udah berdiri. Sebagian para ulama mengatakan apabila muadzin telah mengucapkan qad qomatish shalah. Kenapa katanya litahqiq? Jangan begini katanya. Udah diberdiri salat tetapi kitanya belum berdiri. Maka ketika muadzin mengatakan qad qomatish shalah, maka kita benar-benar berdiri. Qad qomatish shalah. Yang ketiga, atau pendapat yang lain mengatakan apabila muadzin telah selesai iqomahnya. Jadi ketika mengatakan la ilaha illallah, baru kita apa? Berdiri. Sebagian para ulama mengatakan apabila telah muncul imam. Ketika imamnya berada di luar. Jadi udah iqomat, tapi imamnya belum ada. Maka kita tidak berdiri sehingga melihat apa? Imam. Karena disebutkan idza uqimatus shalat fala taqumu hatta tarawuni. Apabila dikumandangkan iqamat, maka kalian jangan berdiri sehingga melihat aku, katanya. Nah, ini kondisinya apabila imam, terkadang imam ada di dalam, terkadang imam di luar masjid. Maka sebagian para ulama mengatakan kalau imam berada di luar masjid dan belum kelihatan imam rawatib dan muadzin telah mengumandangkan iqamat, maka jangan berdiri sehingga melihat siapa imam itu. Nah, mana pendapat yang kuat? Para ulama mengatakan wallahu alam al-amru sahlun. Perkaranya mudah. Dalam arti tidak ada dalil yang rajih, sharih yang menetapkan kapan kita berdiri untuk sholat ketika akan berjamaah. Jadi tidak ada batasannya. Ya, kapan gitu. Kapan. Maka perkaranya adalah mudah insyaallah. Jadi perkaranya mudah insyaallah. Di dalam hal itu tidak menjadi masalah apabila kita berdiri. Artinya ya sebelum imam datang atau ketika muadzin mengatakan qad qomati sholat ataupun setelahnya, semuanya adalah boleh. Ya. Satu hadis lagi. Kita ambil bab yang ke-20. Ya. Hadis nomor 278. Qala babu man iktasala uryanan wahdahu fil hulwah wa man tasattara fasattru afdal. Wa qala Bahaz an abihi an jaddihi anin nabiy sallam Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Ishaq ibn Nasr qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Munabih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat banu Israilu yagtasiluna uratan yanduru ba'duhum ila ba'd wa kana Musa yagtasilu wahdahu wa qalu wallahi mayamna Musa an yagtasila ma'ana ila annahu adarun. Fadhahaba maratan yagtasilu fawada'a thawbahu ala hajarin. Fafarra hajaru bi thawbihi. Fakharaja Musa fi isrihi fayaqulu thawbi ya hajarun. Hatta nadharat banu Israila ila Musa. Faqala wallahi ma bi Musa bihi ba's. Wa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajari darban. Wa qala Abu Hurairah wallahi innahu lanadab bil hajari sitata aw sab'atu darban bil hajar. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallam bainama ayyub yagtasilu uryanan wa khara alaihi jaradun min dhahabin faja'ala ayyub yahtasi bi thawbihi fanadahu rabbuhu ya ayyubu alam akun agnaituka amma tara. Qala bala wa izzatuka walakin lagina bi an barakatika. Ya. Bab orang yang mandi sendirian dengan tidak, artinya bahasanya artinya mandi telanjang gitu, ketika sendirian. Mandi telanjang ketika sendirian. Artinya tidak memakai kain baju badannya. Tidak memakai sarung, tidak memakai baju, tetapi terbuka. Ketika mandi sendiri. Dan orang yang berpendapat bahwa memakai kain lebih baik. Artinya badannya itu memakai kain lebih baik. Bab ini menunjukkan bahwa tidak boleh mandi ketika ada orang lain dengan memperlihatkan aurat. Artinya ketika mandi wajib menjaga aurat. Tapi kalau mandi sendirian, tidak mengapa. Membuka seluruh anggota badannya dalam arti mandi dengan telanjang. Nah, lalu Imam Bukhari menyebutkan riwayat Bahas an Abihi an Jadihi. Ini Bahas Ibnu Hakim an Abihi an Jadihi. Itu para ulama hadis mengatakan silsilah hadis Hasan. Ini adalah silsilah hadis Hasan. Allah lebih berhak untuk kita malu atasnya dari manusia. Jadi artinya di sini mengatakan kalau kita mandi malu kelihatan aurat sama manusia, maka kita harus lebih malu kelihatan Allah. Maka mengatakan ya lebih baik ketika orang mandi janabah atau ketika mandi maka auratnya ditutup. Tapi hukumnya boleh ketika orang itu mandi tanpa menutup auratnya. Nah, kita lihat di sini dua hadis. Pertama adalah hadis Abu Hurairah, dikatakan di sini bahwa Bani Israel mereka suka mandi telanjang sehingga satu dengan yang lainnya saling melihat. Jadi Bani Israel di zaman dulu mereka mandi dengan telanjang sehingga satu dengan yang lainnya saling melihat. Sedangkan Nabi Musa selalu mandi sendirian, artinya tidak campur dengan yang lain. Kalau umat yang merupakan Bani Israel waktu itu mandi bareng-bareng gitu, sehingga melihat satu dengan yang lainnya. Lalu mereka menggunjingnya. Mereka mengatakan Nabi Musa alaihi salam tidak mandi bersama kita karena beliau itu punya penyakit kemaluan. Orang Tasik menurut bilang teh burut, gitu. Ya, artinya burut. Itu apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Hernia. Ya hernia beda. Hernia beda. Ya. Hernia mungkin ya jenis tapi tidak selamanya. Ya, ceritanya begitu. Maka mereka menggunjingnya. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam itu mandi sendirian. Lalu meletakkan bajunya di batu. Maka Allah memberikan ayatnya, si batunya jalan, menggelinding, membawa bajunya. Nabi Musa mengejar, baju saya batu, baju saya. Jadi batu dipanggil sama Nabi Musa, baju saya. Setelah berhenti Nabi Musa itu marah, memang Nabi Musa itu kan goyur. Dipukullah si batu itu sehingga pecah. Karena pukulan Nabi Musa itu dahsyat. Maka batunya pecah. Maka Abu Hurairah mengatakan, kalaupun aku katanya terjadi seperti itu, maka aku akan, artinya seolah-olah akan mengikuti cara Nabi Musa. Aku akan memukul batu itu dengan 6 ataupun 7 kali pukulan katanya. Ya. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam mandi dengan telanjang, tapi sendiri ya. Nabi Ayyub mandi telanjang sendiri. Tiba-tiba turun ya belalang dari emas. Jadi terbang belalang dari emas, Masya Allah. Jadi ini berkah ya, turun belalang emas. Bukan batu emas, belalang ini emas. Maka Nabi Ayyub alaihissalam mengumpulkannya dengan kainnya. Jadi belalang itu ditangkapin, kemudian dimasukkan ke kainnya. Maka Allah memanggilnya. Wahai Ayub, apa enggak puas bahasa gitunya dengan apa yang aku berikan kepadamu? Itu udah banyak banget katanya, wahai Ayub. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, iya, betul katanya, begitu banyak katanya. Dengan keagunganmu, tapi aku tidak akan puas dari berkatmu. Jadi aku tidak puas dari berkatmu. Hadis ini menunjukkan, dua hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mandi sendiri boleh telanjang. Gitu. Ya, jadi boleh telanjang. Karena hadis ini dijelaskan bahwa syariat zaman dulu menjadi syariat kita di sini. Jadi boleh. Tetapi kalau menggunakan kain menutup aurat, ya bagi laki-laki antara pusar dengan lutut, maka itu lebih afdol. Lebih afdol. Kalau kita apa? Mandi sendirian. Tapi kalau mandi yang kelihatan orang lain, maka wajib menutup aurat. Sebagaimana akan datang babnya. Jadi sebagaimana akan datang babnya. Ya. Itu pokok bahasannya. Jadi pokok bahasannya tentang boleh mandi telanjang. Sedikit lagi sebelum pertanyaan. Tapi dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Ya. Pelajaran yang pertama di hadis pertama, bahwa yang rajih hadis ini tidak menunjukkan bahwa pada zaman dulu boleh mandi telanjang dan melihat satu dengan yang lainnya. Yang benar bahwa Bani Israel itu menyelisih syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan kita tahu bahwa Bani Israel itu banyak menyelisihi nabinya, gitu kan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua menunjukkan mujizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ya Allah menjadikan benda mati bisa berjalan. Yaitu apa? Batu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan kepada Bani Israel tentang tuduhan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah membebaskan perkara apa yang menjadi tuduhan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, di hadis yang kedua ini perlu sekali bahwa hadis ini menunjukkan boleh orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jadi boleh orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi ada beberapa syarat. Jadi orang boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Gimana? Di sini Nabi Ayyub alaihissalam udah banyak masih ngumpulin gitu. Masih apa? Ngumpulin. Sampai Allah menegurnya kan. Tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, mengumpulkan harta untuk ibadah. Seperti orang mengumpulkan harta untuk bisa berjihad, untuk bisa bersedekah, untuk bisa beramal. Yang kedua, dengan syarat tidak terikat hatinya dengan dunia itu. Jadi tidak terikat hatinya dengan dunia. Dalam arti orang jangan mencari dunia untuk dunia itu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dalam mengumpulkan harta, bahwa Al-Quran dan Sunnah menggambarkan harta itu seperti kendaraan. Ya, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi kalau bahasa Sunda mah, dunia itu bukan cap dele. Di dele, dilihat. Jadi kalau antum dapat dunia, jadikan kendaraan. Artinya nikmati harta dunia ini. Jangan disimpan berlebihan, tapi tidak dimati. Ya, tampakkan antum makanan yang bergizi, minuman bergizi, mobil mewah, rumah mewah, gitu kan? Silakan. Tapi jangan pernah dunia itu disimpan dan tidak dinikmati. Karena dunia itu tunggangan gitu. Tentunya yang kedua, jadikan tunggangan ke akhirat. Artinya boleh kita untuk tamat tuh dengan dunia ini, di dunia ini. Nikmati, nikmati. Senikmat-nikmatnya dunia ini. Dan yang paling penting dunia ini adalah jembatan ke akhirat. Yaitu untuk melakukan banyak amal. Banyak amal soleh dunia ini. Dan ini hakikat dunia. Ya. Akan tetapi, waro tentang dunia lebih afdol. Jadi waro tentang dunia adalah lebih afdal. Karena umumnya orang yang mencari dunia itu akan lebih banyak terplesetnya ketimbang orang yang waro. Ya, orang yang waro itu yaitu apa, sabar dengan apa yang sedikit gitu, dari urusan apa, dunia. Ya, barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ya, berhubung waktu dan kita memberikan waktu bertanya atau pertanyaan dari pemirsa, walaupun waktunya tidak begitu luas. Ya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Banyak sekali faidah yang bisa disampaikan dan kita ambil dari beberapa kisah yang disampaikan oleh Ustaz. Baik sahabat kembali Islam, assalamualaikum, dan tentunya jamaah ikhwan ataupun akhwat bisa menyiapkan pertanyaan, terlebih untuk ikhwan yang akan kita persilahkan untuk bisa bertanya kepada Ustaz secara langsung untuk 3 pertanyaan atau 3 penanya. Dan juga tentunya untuk jamaah, ikhwan dan juga akhwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kami persilakan terlebih dahulu untuk pertanyaan dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami persilakan. Kami persilakan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung. Baik. Baik, di belakang dulu Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jim bertanya Ustaz, mengenai iqomah, apakah iqomah harus menunggu isyarat atau izin dari imam, dan bagaimana jika masjid yang tidak memiliki imam rawatib? Terima kasih. Baik. Islam, Ustaz. Jamaah rawatib atau imam? Imam mungkin. Imamnya. Iya. Al-muadzinu amlaku bil iqomah. Jadi muadzin itu lebih apa, berhak untuk iqomah, hukum asal. Dan tentunya muadzin itu iqomah itu kembali kepada adah yang ada di masjid-masjid itu tertentu ya. Jadi muadzin dalam hadis tadi boleh iqomah walaupun belum dapat izin dari imam. Karena dalam hadis tadi dikatakan uqimatus salatu wa udilatus shufufu qiyaman, menunjukkan bahwa muadzin boleh untuk beriqomah walaupun apa, imam belum kelihatan. Jadi walaupun imam belum kelihatan dan imam belum mengizinkan. Karena yang berhak untuk iqomah adalah muadzin. Kemudian bagaimana masjid-masjid yang tidak punya imam rawatib? Ya. Masjid di tengah-tengah kaum muslimin mestinya ada imam rawatib. Adapun masjid yang tidak ada imam rawatibnya biasanya adalah masjid-masjid persinggahan. Jadi masjid-masjid yang mungkin di tempat orang lalu apa, lewat saja gitu. Seperti mungkin di tempat warung nasi atau di apa, rest area gitu dan semisalnya. Tapi seyogianya bagi kaum muslimin, masjid-masjid yang ada di tengah kaum muslimin itu mesti ada imam rawatibnya. Bahkan selayaknya imam rawatib itu dapat rawatib gitu. Dalam arti imam rawatib itu seyogianya dapat upah dari kaum muslimin. Karena ia memperhatikan sholat 5 waktu. Dan mengangkat imam rawatib itu termasuk bagian hukum syar'i. Artinya dianjurkan untuk mengangkat imam rawatib. Hal itu sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya umul qawma akra'uhum likitabillah. Dalam hadis yang lain, ya, idza hadarti salatu falyu'addin ahadun minkum wal ya'ummakum akbarukum. Mengimami kaum, salah seorang di antara kamu adalah orang yang paling banyak Qur'annya. Apabila datang waktu sholat, maka adzan salah seorang di antara kamu dan angkatlah imam yang paling banyak bacaannya. Jadi seyogianya dalam setiap ruang lingkup masyarakat itu diangkat imam rawatib. Wallahu ta'ala ala. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Kami persilakan kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung. Sudah ada tadi di sebelah sini. Ya. Ini tadi keutamaan di hari Jumat yang junub di malam Jumat itu kan di antara kita banyak yang memahami bahwasanya sunnah katanya, bahkan ada yang mengatakan itu seperti membunuh 1000 Yahudi katanya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika khatib sedang khutbah di banyak masjid di situ kan biasanya ada kancleng berjalan. Nah, itu sikap kita bagaimana? Apakah kita mengisi kancleng tersebut, apakah itu apabila kita mengisi, apakah itu tidak termasuk logot itu apa enggak, begitu kan? Bisa kalau heran. Ya. Adapun tentang keutamaan berjima di hari Jumat bahwa sama dengan membunuh 1000 Yahudi, maudhu itu tentunya tidak ada asal usulnya dan itu cerita bohong. Artinya cerita bohong dan tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaannya. Adapun ketika imam telah berkhutbah, maka oleh sebab itu semestinya bahwa berinfak tidak dikhususkan ketika hari Jumat, ya. Dan semestinya pengurus-pengurus masjid itu menata, ya. Kalaupun akan mengelilingkan kotak amal, maka mestinya ditata. Pertama, ya, kotak amal cukup di pintu, pintu masjid gitu. Yang kedua, kalaupun harus mengelilingkan kotak amal di hari Jumat, seyogianya dilakukan sebelum imam itu ke mimbar. Walaupun mungkin dalam kenyataannya katanya ada apa, jamaahnya baru ke masjid kalau imam udah di mimbar. Karena ketika imam itu berkhutbah, Nabi SAW melarang kita, sampai melarang yamasul haso, kita memindahkan apa butiran kerikil, dipindahkan, dilarang. Ya, bahkan di dalam hadis man qala li akhihi ansit faqad lagawat. Barang siapa yang berkata kepada temannya diam, maka telah sia-sia apa? Jumatnya. Ya, maka sia-sia Jumatnya. Ya, bagi antum ingin sedekah di masjid ada apa? Kotak amal, ya masukkan uang sebelum masuk ke masjid ataupun setelah kita selesai sholat akan keluar ke dari masjid, maka kita berinfak, ya. Kita apa? Berinfak. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya. Semoga jadi penjelasan untuk jamaah lainnya. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk jamaah hewan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Baik Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Nabila di Malangbong. Ustadz, bagaimana bagi orang wanita yang sedang haid masuk ke masjid dikarenakan dengan tujuan membersihkan masjid, Ustadz? Ditunggu jawabannya, Ustadz. Jazakallah khair. Orang yang apa? Orang yang haid, Ustadz. Perempuan. Apa hukumnya orang yang haid masuk masjid? Nah, ini bahasanya tentunya nanti akan ada di dalam bab haid, ya. Karena setelah bab junub ada bab haid nanti dalam Sahih Bukhari ini. Tentang hukum wanita yang haid masuk masjid, maka juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang haid tidak boleh diam ke masjid dengan dikiaskan kepada yang junub. Jadi kalau yang junub saja tidak boleh diam di masjid, maka menurut ya ulama Syafi'iyah, apalagi wanita yang sedang haid. Apalagi wanita yang sedang haid. Tetapi yang kuat, wallahualam, wanita yang haid itu boleh diam di masjid atau masuk masjid, tetapi dengan syarat menjaga dari darahnya gitu, tidak menetes atau keluar sehingga mengotori masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya kembali. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah. Bismillah Ustaz, izin bertanya tentang telanjang saat mandi. Sebagaimana yang Ustaz bahas, ada sebuah hadis yang mengatakan tempat tinggal iblis adalah di WC atau di kamar mandi, Ustaz. Hadis riwayat Bukhari. Dan apakah ini menunjukkan bahwa saat kita mandi diharuskan menggunakan pakaian tertentu, Ustaz, atau menggunakan kain yang tadi Ustaz sebutkan, dan saat mandi tidak telanjang bulat, terutama saat mandi sendirian, nah, Ustaz? Iya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban untuk memakai kain ketika mandi. Yang ada bahwa hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW mandi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan tidak memakai kain. Dan Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, bolehkah suami melihat aurat istrinya? Maka Aisyah menjawab, aku mandi bersama Nabi SAW dalam satu bezana. Jadi menunjukkan bahwa beliau dengannya mandi dalam keadaan telanjang, tidak memakai apa? Tidak memakai kain. Ya. Tidak ada hubungannya dengan hadis yang mengatakan bahwa kakus ataupun WC itu adalah tempat jin atau tempat syaitan. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalau begitu harus pakai pakaian, enggak. Ya. Baik, Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini mengulas sedikit tentang adab-adab berjima, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah berjima dengan memutar murotal, Ustaz? Tujuannya agar suara berjima tidak terdengar keluar kamar karena di rumah banyak orang, Ustaz. Syukron jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Tidak boleh ya, karena Quran itu diagungkan. Jangankan berjima, seyogianya kita juga ya, walaupun mungkin terkadang mungkin bisa salah paham ya, bahwa Quran seyogianya jangan diperdengarkan di tempat umum ya, seperti lewat speaker gitu. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah, ini tidak mengagungkan Quran. Quran harus diagungkan. Yaitu apa? Didengar. Jadi kalau antum mendengar Quran harus berhenti dari kegiatan. Ya, harus ditadaburi. Harus didengarkan. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, jadi jangankan seperti berjima mendengar Quran gitu. Ya, kita duduk-duduk saja kalau tidak memperhatikan Quran ya. Kalau Quran itu kalau kita tidak mentadaburinya enggak usah disetel Quran itu gitu. Murotal itu. Kecuali kalau kita siap untuk mendengarkannya, didengarkan. Didengarkan. Karena pengagungan kepada Quran itu bukan sekedar dinyalakan, tetapi didengarkan, diperhatikan, ditadaburi apa? Maknanya gitu. Ditadaburi maknanya. Nah, Ustaz. Bahkan takutnya orang yang berjima mendengarkan Quran seperti itu tala'ubil Quran. Jadi seolah-olah mempermainkan apa? Al-Quran. Quran. Nah Ustaz, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk penanya. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Masih tentang adab berjima Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah berjima untuk seorang lelaki menggunakan obat Ustaz? Obat kuat Ustaz. Nah. Ya, Masya Allah ya. Ya. Karena tidak hadir, bertanyaannya lebih berani. Hal-hal. Tapi ya, Alhamdulillah ada orang bertanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menggunakan obat dalam apapun ya hukum asal itu kembali kepada sisi-sisi lain itu. Pertama, yang terbaik kesehatan itu dari regulasi makanan dan regulasi olahraga gitu. Itu catat dengan tinta emas ya, kalau antum pingin sehat. Yang pertama, regulasi makanan. Artinya makanlah makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Kalau ingin kuat jima, pagi-pagi jangan makan bala-bala. Oh, Ustadz provokator nih. Nanti tukang bala-bala tidak laku. Enggak ya. Insya Allah gitu. Makanan yang sehat gitu ya. Yang sehat. Yang dibutuhkan kurma. Kalau antum makan kurma 7 butir setiap hari umpamanya. Tapi jangan dimakan. Direbus kurmanya gitu ya. Direbus kurmanya. Pagi-paginya diminum. Ya kalau tidak mampu setiap hari seminggu sekali gitu. Dan tidak perlu kurma ajwa ya. Kurma yang murah juga bisa. Insya Allah banyak kekuatan termasuk kuat berjima. Makanan. Yang kedua, regulasi kebutuhan kita berolahraga. Berolahraga. Gitu. Tapi yang namanya suplemen. Yang bukan jamu ya. Suplemen untuk berjima itu umumnya membahayakan tubuh gitu. Bahkan sebenarnya awal untuk impoten gitu. Jadi harus dicatat ya. Antum jangan. Sebab itu awal untuk impoten gitu. Menggunakan namanya suplemen-suplemen. Bahkan bahaya. Ya tidak sedikit kan bahwa orang yang melakukan perzinahan gitu kan. Umur-umur 50 tahun ke atas, ya apa dipompa karena seperti itu. Kalau saya ditanya, contoh gitu, betul nggak minum kopi itu menambah orang untuk berjima? Betul nggak minum kopi itu orang lebih kuat untuk tidak tidur? Ya jawabannya benar gitu, orang yang minum kopi tidak bisa tidur. Karena lagi minum kopi. Tetapi memang si kopi itu kan menggerakkan darah gitu. Jadi kopi itu menggerakkan darah. Nah sedangkan syahwat alirannya dengan darah. Jadi penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya menasehati diri pribadi saya, antum dan penanya, kalau ingin punya ya tadi kekuatan dalam berjima, jangan dengan suplemen-suplemen yang di situ memberikan motivasi seperti itu, dan umumnya itu awal dari nanti. Jadi umur-umur setelah mungkin lewat itu biasanya tidak punya kekuatan lagi gitu, bahkan impoten gitu. Tapi apa? Makan yang teratur, kemudian olahraga yang teratur, insya Allah ya, insya Allah. Karena kan sperma itu dari kesehatan. Jadi orang yang punya sperma, spermanya begini-begini itu kan dari makanan. Makanan, makanannya sehat, insya Allah gitu kan. Kemudian makannya sehat, darahnya akan bergojolak gitu kan, begitu gitu. Jadi itu. Nah, adapun minumannya apa? Ya nanti tanyanya ya kepada saya pribadi gitu ya. Apa yang saya minum, apa yang saya makan? Ya saya punya anak 9 gitu. Ya anak 9 ya, dari istri pertama, dari istri kedua belum ada. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.